Jiwa ini, raga ini, semua milikmu. Tak ada yang sanggup menggantikanmu. Dimana aku, kemana aku, selalu terbayang. Renungku mendalam untuk diri. Satu cinta.